Baik. Berikutnya kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua dalam kesempatan ini. Pertanyaan nomor 288. Hal warada dalilun ala taghyiril makan. Seorang penanya mengatakan, apakah ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya merubah tempat atau berpindah tempat? Li ada'is sunnah ba'da sholatil faridah, untuk melaksanakan sholat sunnah ba'da sholatil faridah, setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Inti pertanyaannya, bolehkah atau apakah dianjurkan seseorang itu berpindah tempat selesai melaksanakan sholat wajib, untuk kemudian setelahnya dia melaksanakan sholat sunnah? Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau, na'am, warada fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata beliau, telah datang penjelasannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarona. Kata Muawiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami, alla tu sholat sholatun bi sholatin, untuk tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya, yakni sholat wajib dengan sholat sunnah. Hatta natakallam, sampai kami berbincang-bincang. Au nakhruj, atau sampai kita keluar, yakni keluar dari masjid atau meninggalkan tempat sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Fa akhadha min hadha ahlul ilm, kata beliau, maka para ulama mengambil suatu kesimpulan dari hadis ini, annahu yanbaghil faslu bainal fardhi wa sunnatihi, bahwasanya disunnahkan untuk memisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah, dipisah atau dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Inna bikalamin, apakah dengan ucapan, dan termasuk diantaranya adalah zikir, zikir setelah sholat wajib. Au bintiqalin an makanih, atau dengan cara berpindah dari tempat sholatnya. Jangan kemudian langsung disambung. Selesai salam dari sholat wajib, kemudian langsung berdiri di tempat yang sama. Maka yang demikian ini seolah-olah dia sedang mengerjakan sholat yang sama, sama-sama sholat wajib. Sehingga hikmah dari sunnah ini adalah untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Dan ini juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah sholat, kemudian ibadah puasa juga seperti itu. Tidak boleh langsung menyambung puasa sunnah dengan puasa Ramadan, misalnya puasa Syaban satu bulan penuh atau sebagian besarnya sampai akhir bulan Syaban, langsung kemudian setelahnya berpuasa Ramadan. Yang demikian ini sulit untuk membedakan, seolah-olah dia melakukan ibadah yang sama, sehingga hendaknya bedakan antara kedua ibadah tersebut. Nabi SAW melarang untuk berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan apakah besok sudah masuk Ramadan atau belum, karena mungkin cuacanya mendung sehingga hilal tidak terlihat, hilal bulan Ramadan tidak terlihat, maka dilarang untuk mengerjakan puasa pada hari yang kondisinya seperti itu. Baik. Dan diantara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, meskipun secara tersirat dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fama bakat 'alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu mundharin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah langit serta bumi menangis kepada mereka atau karena mereka. Wa ma kanu mundharin, dan tidak pula mereka ditangguhkan siksaannya." Ayat ini berkisah tentang apa yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala mereka binasa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah bumi dan langit itu menangis karena kematian mereka, dan tidak pula mereka ditangguhkan siksaannya. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, kata beliau, maka diambil dari ayat ini sebuah faedah bahwa ketika seorang mukmin meninggal, maka bagian bumi yang pernah dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau langit yang dilalui oleh amalannya ketika diangkat ke atas, kata beliau, semuanya akan menangis karena kepergian orang tersebut. Ini berlaku ketika dia seorang mukmin. Ini mafhum dari ayat yang tadi kita baca. Bumi dan langit tidak menangis karena kematian Fir'aun dan bala tentaranya, karena mereka orang-orang fajir, bahkan orang-orang yang sangat fajir. Sehingga terpahami dari sini, kalau begitu seorang mukmin, seorang hamba yang soleh, ketika meninggal dunia, maka bagian bumi yang pernah dia gunakan sebagai tempat ibadah atau bagian langit yang pernah dilalui oleh amalannya ketika diangkat ke atas akan menangisi kepergiannya. Sehingga disunahkan untuk memperbanyak tempat ketika beribadah sebagai saksi di akhirat nanti bahwa bumi pernah menangis, langit pernah menangis karena kepergiannya. Dan juga diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalazah, "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu bumi menceritakan tentang berita-beritanya. Yakni bumi saat itu akan menyampaikan semua yang pernah dilakukan oleh umat manusia di atas permukaannya, apakah amalan yang soleh maupun amalan yang tidak soleh, amalan yang baik atau amalan yang tidak baik. Sehingga ketika seseorang memperbanyak tempat ibadah, maka diharapkan semua bagian bumi yang pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan persaksian di hari kiamat nanti. Penjelasan ini juga bisa antum dapatkan secara panjang lebar atau secara global dalam kitab Taisirul Alam. Disebutkan demikian. Sehingga dua ayat tadi secara tersirat memberikan motivasi kepada setiap muslim untuk memperbanyak tempat ketika beribadah supaya nanti menjadi saksi di akhirat bahwa si fulan pernah melakukan ibadah di atasnya. Baik, sehingga Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab beliau Nailul Authar, "Wal 'illah fi dzalik taksiru mawadhi'il ibadah." Kata beliau, wal illah, dan alasannya kenapa disunnahkan untuk memperbanyak tempat ibadah. Memperbanyak tempat untuk melaksanakan ibadah. Kata beliau, taksiru mawadhi'al ibadah li taksiri syahadah, adalah untuk memperbanyak persaksian. Kama qala al-Bukhari wal-Baghawi, sebagaimana hal ini disampaikan oleh al-Bukhari dan al-Baghawi. Nah, baik. Sehingga selama mampu dan memungkinkan, disunahkan untuk berpindah tempat dalam melakukan berbagai ibadah, termasuk diantaranya adalah ibadah sholat wajib dan sholat sunnah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan malam ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.